بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة فقال تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Termasuk diantara perkara yang akan mengurangi tauhidnya seseorang adalah bermudah-mudahan untuk menjadikan asma Allah sebagai barang dagangan. Maksudnya, menggunakan asma Allah sebagai sumpah dalam rangka untuk melariskan barang dagangan. Rasul menyatakan di hadis yang telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, Al-halifu manfaqatun lis-sil'ati mamhaqatun lil-kasab. Sumpah itu akan melariskan barang dagangan dan akan menghilangkan barokah dari sebuah hasil, sebuah pekerjaan. Karena orang yang bersumpah, apalagi dengan menyebutkan asma Allah dalam urusan-urusan yang tidak penting, dalam urusan-urusan dunia saja, maka berarti orang tersebut telah menghinakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ataukah paling tidak telah meremehkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita lanjutkan di pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid karya Syekh Dr. Salih bin Fauzan Ibn Abdillah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masuk di halaman yang ke-408, di hadis yang ke-3 dari kitab tersebut, kitab At-Tauhid. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينظرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. Di dalam sahih, maksudnya sahih Muslim, di hadis nomor 2535, dari hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu ummati qarni. Sebaik-baik umatku adalah generasiku. Maksudnya adalah para sahabat. Sebaik-baik umatku adalah generasiku, maksudnya adalah para sahabat, orang-orang yang langsung berguru dengan Rasul. Ini para sahabat, inilah sebaik-baik umat. Kemudian setelah mereka adalah para tabi'in. Rasul menyatakan ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ, kemudian orang-orang yang datang setelah mereka, maksudnya adalah para tabi'in. Kemudian ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ, kemudian orang-orang yang datang setelah mereka lagi, yakni atba'u tabi'in. Berkata Imran bin Husain, "Fala adri adzakara ba'da qarnihi marratain aw thalathan," dan aku tidak tahu apakah Rasul menyebutkan setelah itu, setelah generasinya itu, dua ataukah tiga kali. Kalau tiga kali berarti sampai di atba'u tabi'in. Tapi kalau dua kali berarti sampai di atba'u tabi'in, kalau tiga kali berarti sampai di atba'u atba'i tabi'in. Ini pengikutnya atba'u tabi'in. Ini empat generasi terbaik dari umat Islam ini. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma inna ba'dakum qauman yashhaduna wa la yustashhadun." Kemudian akan datang, sesungguhnya akan datang orang setelah kalian, suatu kaum yang mereka itu yashhadun wa la yustashhadun. Mereka itu bersaksi padahal mereka tidak diminta untuk bersaksi. Maksudnya di sini saksinya adalah saksi palsu, saksi dusta. Sementara mereka tidak diminta untuk bersaksi. Wa yakhunun wa la yu'tamanun, mereka itu berkhianat dan mereka itu tidak dipercaya, tidak diberikan amanah, tidak dipercaya untuk diberikan amanah kepadanya. Wa yanzurun wa la yufun, dan mereka itu suka bernazar. Tapi mereka di sisi lain tidak mau menunaikan nazar-nazarnya mereka. Wa yadhharu fihi musiman, dan nampak pada mereka itu asiman, yakni kegemukan. Ini akhraj al-Bukhari dan juga Muslim di dalam sahih keduanya. Kita baca keterangan dari Syekh Dr. Salim bin Huzan. Fi sahih ay sahih Muslim, tapi juga sahih Bukhari ternyata juga ada hadis tersebut. Qarni ay ahlu qarni wahum as-sahabah. Qarni maksudnya adalah ahlu qarni, yakni orang-orang yang ada di generasiku, maksudnya adalah para sahabat. Wal qurun, dan yang disebut dengan qurun ini adalah kullu tabaqatin minan nas muqtarinin fi waqtin. Qurun ini adalah setiap tabaqah, setiap tingkatan dari manusia yang mereka itu berkaitan dengan waktu. Setelah generasi pertama hilang, maksudnya meninggal, datanglah generasi yang kedua selanjutnya. Thumma alladziina ilahum, kemudian orang-orang yang datang setelah mereka, maksudnya adalah at-tabi'un, ini para tabi'in. Kemudian thumma alladziina ilahum, kemudian generasi yang datang setelah mereka nya lagi, yakni tabi'ut tabi'in, para pengikutnya tabi'in. Yashhadun maksudnya ay syahadatazzur, maksudnya adalah saksi palsu, saksi dusta. Wala yustashhadun ay la yutlabu minhum asyhadah, tidak diminta dari mereka persaksian. Kenapa demikian? Lifisqihim, karena fasiknya mereka. Aw listighfafihim bi amriha, ataukah karena perbuatan mereka meremehkan urusan sumpah, urusan persaksian. Wa'adami taharrihim as-sidqa, dan mereka tidak mau untuk berusaha jujur di dalam persaksiannya mereka. Sehingga orang itu tidak meminta mereka menjadi saksi, tapi mereka berani bersaksi sendiri. Wa yakhunun ay yakhununa man itamanahum, ini mereka berkhianat kepada orang yang memberikan amanah kepada mereka. Ini generasi yang datang setelah mereka itu seperti ini keadaannya. Berkhianat dengan amanah, berkhianat kepada orang yang memberikan amanah kepada mereka. Wala yu'tamanun ay la ya'taminahumun nas li dhuhuri khianatihim, manusia tidak akan memberikan amanah kepada mereka karena nampaknya kekhianatan mereka. Wa yanzuruna wa la yufun, dan mereka itu la yu'adduna ma wajib 'alaihim bin nadhar, mereka tidak menunaikan apa yang wajib atas mereka dengan nazar. Wa yadhharu fihi musiman asiman kafratul lahmi, dan nampak pada mereka itu asiman, asiman inilah kafratul lahmi, yakni banyaknya daging, maksudnya gemuk. Wa dhalika litana'umihim wa ghaflatihim 'anil akhirah, dan hal itu karena mereka itu suka bernikmat-nikmat dan lalai dari akhirat. Lalai dari akhirat. Ini mufradat dari hadis tersebut. Sekarang al-ma'na al-ijmaliyu lil hadis, makna global dari hadis ini, yukhbiru sallallahu alaihi wasallam anna khaira hadhihi al-ummati al-qurunu thalathatu wa hum as-sahabatu wa tabi'un wa atba'u tabi'in li zuhuri al-islam fihim wa qurbihim min nuril nubuwah. ثم بعد هذه القرون المفضلة يحدث الشر في الأمة وتكثر البدع والتهاون بالشهادة والاستخفاف بالأمانات والنذور وتنعم في الدنيا والغفلة عن الآخرة وظهور هذه الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهم. نبي صلى الله عليه وسلم محبركان بواسنة sebaik-baik umat adalah tiga generasi. Sebaik-baik umat Islam ini adalah tiga generasi. Mereka itu yang pertama adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kemudian at-tabi'un, para tabi'in, dan atba'ut tabi'in rahimahumullahu ta'ala jami'an. Li'zuhuril Islam fihim, karena nampaknya Islam pada mereka. Islam itu benar-benar nampak di generasi-generasi tersebut. Wa qurbihim min nurin nubuwah, min nurin nubuwati, dan dekatnya mereka dengan cahaya kenabian. Kemudian setelah generasi yang utama ini berlalu, terjadilah kejelekan-kejelekan di umat ini. Wa takthurul bidah, kebidahan semakin banyak. Wa tahaunu bisyahadah, dan banyak orang yang meremehkan masalah persaksian, menyanyiakan persaksian. Wal istighfafu bil amanat wan nuzur, dan mereka itu meremehkan amanah dan juga meremehkan nazar. Wa tana'umu fid dunya, dan mereka itu bernikmat-nikmat dengan dunia, dan ghaflatu 'anil akhirah, lalai dari kehidupan akhirat. Kemudian juga beliau menyatakan wa dhuhuru hadhihi al a'mal adh-dhamimati yadullu 'ala dha'fi islamihim, dan nampaknya perbuatan yang tercela ini, perbuatan yang rendahan ini, perbuatan yang jelek ini, ini menunjukkan lemahnya keislamannya mereka. Ini makna global dari hadis tersebut. Munasabatul hadis lil bab, kesunah hadis ini dengan bab, anna fihi dhammal ladhina yatasahaluna bisyahadati wa hiya naw'un minal yamin. Bahwasanya dalam hadis ini terdapat padanya celaan bagi orang-orang yang bermudah-mudahan dengan masalah persaksian. Celaan bagi orang-orang yang yatasahaluna bisyahadah, orang yang bermudah-mudahan meremehkan masalah persaksian. Karena saksi ini adalah termasuk dari jenis sumpah, naw'un minal yamin. Persaksian ini adalah merupakan salah satu dari jenis sumpah. Sehingga di sini, apalagi kalau sumpahnya itu dengan nama Allah, padahal dia berdusta, ini lebih jelek lagi. Berarti dia kan sudah menjadikan asma Allah sebagai barang dustaan. Alhamdulillah. Sehingga di sini jelas sangat berkaitan dengan masalah tauhid. Orang yang seperti ini jelas tauhidnya ini tidaklah benar. Ma yastafadu min al-hadits, faedah yang diambil dari hadis ini, yang pertama, fadlul quruni thalathati awil arba'ati. Keutamaan tiga generasi atau keempat generasi. Ini as-sahabah wa tabi'in wa atba'uhum. Para sahabat, para tabi'in, ataukah pengikutnya mereka? Karena Imran bin Husain ragu apakah Rasul menyebutkan dua ataukah tiga kali. Yang jelas di sini tiga atau empat generasi terbaik dari umat Islam ini. Mereka memiliki keutamaan khusus sebagaimana apa yang telah Rasul sebutkan dalam hadis yang telah kita bacakan tadi. Kemudian yang kedua, yakni dhammut tasarru'i fi syahadah, celaan bagi orang yang bersegera untuk bersaksi. Celaan bagi mereka orang yang bersegera untuk bersaksi dalam sebuah urusan, padahal dia itu tidak tahu tentang duduk permasalahannya, langsung dia berani memberanikan diri, saya berani untuk jadi saksi, padahal dia tidak tahu duduk permasalahannya. Ini celaan seperti ini. Berarti kan dia tidak jauh dari nanti persaksian yang dusta. Ya, dalam rangka untuk membela kelompoknya, membela madhabnya, membela ustadznya, dia berani untuk bersaksi. Padahal tidak diminta untuk bersaksi. Kemudian yang ketiga, dhammut tahawuni bin nudhur wa wujubul wafa'i biha, celaan bermudah-mudahan dengan masalah nazar. dan wajib untuk menunaikan nazar tersebut. Kita tahu nazar ini termasuk di antara bentuk ibadah. Sehingga kewajiban kita itu adalah menunaikan nazar tersebut. Meskipun dari sisi penunaiannya itu adalah wajib, tapi dari sisi pengucapannya, ini sebagian ulama menyatakan makruh, sebagian ulama menyatakan haram bahkan. Sehingga orang yang bermudah-mudahan untuk masalah nazar ini tentunya orang yang meremehkan dengan masalah tauhid. Apalagi nazar berkaitan dengan masalah ketaatan, nazar berkaitan dengan masalah ibadah. Berarti kan dia meremehkan ibadah. Sehingga Rasul menyatakan, ya, innahu la ya'ti bi khair. Innama yustakhrajun al-bakhil. Nazar ini tidaklah akan mendatangkan kebaikan sama sekali. Tidak lain nazar itu keluar dari seorang yang bakhil. Kenapa dia harus bernazar? Kalau misalkan seorang kalau nanti saya sukses dalam kuliah saya mau berpuasa 1 minggu. Ngapain harus nunggu lulus dulu? Harus nunggu sukses dulu. Kalau enggak sukses berarti kan dia enggak berpuasa. Di sini menunjukkan bakhilnya. Nanti kalau saya terpilih menjadi bupati, saya bernazar akan mengundang 1000 orang miskin sebagai contoh. Ya. Kalau dia mampu, kenapa harus nunggu jadi bupati dulu? Ya undang saja. Jadi kan menunjukkan bakhilnya orang tersebut. Ini sebagai contoh saja ya. Sehingga Rasul menyatakan, innahu la ya'ti bi khair. Nazar itu tidaklah mendatangkan kebaikan. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Tidak lain nazar itu keluar hanyalah dari orang-orang yang bakhil. Sehingga dengan hadis ini, sebagian ulama menyatakan nazar itu mengucapkannya, menadarkannya hukumnya makruh ataukah bahkan sebagian ulama menyatakan haram. Tapi dari sisi penunaian nazar itu wajib. Rasul menyatakan, "Man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu." Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah dia mentaatinya. Bernazar untuk berpuasa wajib. Meskipun puasa itu hukum asalnya tadi bukanlah wajib, tapi menjadi wajib dengan nazar. Ya. Menunaikan nazar itu adalah wajib, tapi melafadzkannya, menadarkannya, ini sebagian menyatakan makruh ataukah bahkan haram. Tapi kalau menunaikannya itu, dari sisi menunaikannya itu, nazar itu adalah wajib. Sehingga wajib untuk menunaikan nazar. Dan mereka orang-orang yang bisa menunaikan nazar, mereka termasuk di antara orang-orang yang abrar, orang-orang yang baik, yang Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada mereka minuman di syurga kelak. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ainan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ini jelas ya? Innal abrar, sesungguhnya orang-orang yang baik, orang-orang yang berbakti, yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Mereka itu akan diberikan minuman. Mereka akan minum dari gelas-gelas ya. Yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura, yang campurannya itu adalah diambil dari kafur. Kafur itu adalah yani aina yashrabu biha ibadullah. Yani mata air yang meminum adalah hamba-hamba Allah di surga kelak. Yang memancar dengan sebenar-benar pancaran. Bagaimana sifatnya mereka? Allah menyatakan yufuna bin nadri. Mereka itu adalah orang-orang yang menunaikan nazar-nazar mereka, dan mereka itu yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Sifat yang kedua Allah menyatakan mereka itu takut dengan hari yang mana kejelekannya merata di mana-mana. Maksudnya hari kiamat. Ini sifat orang-orang yang abrar. Allah katakan salah satunya adalah orang-orang yufuna bin nadri, orang-orang yang menunaikan nazar-nazar mereka. Orang-orang yang menunaikan nazar-nazarnya mereka. Nah, ini perkara yang perlu kita cermati baik-baik. Nazar ini dari sisi menunaikannya itu adalah wajib. Bahkan ini termasuk di antara bentuk kebaikan yang Allah puji. Tapi dari sisi melafazkannya tadi, ataukah menadarkannya tadi, sebagian ulama menyatakan makruh ataukah bahkan haram. Karena Rasul menyatakan tadi, ya, innahu la ya'ti bi khair, innama yastakhraju bihi minal bakhil. Nazar tersebut tidak akan mendatangkan kebaikan. Tidak nazar itu keluar hanyalah dari orang-orang yang bakhil. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, dzambul khiyanati fil amanati wal hafu ala adaiha. Hadis tersebut juga terdapat padanya celaan dari perbuatan khianat terhadap amanah-amanah dan anjuran untuk menunaikan amanah tersebut. Bahkan amanah ini, ataukah berkhianat dengan amanah ini, adalah merupakan salah satu dari sifat kemunafikan. Idza tumina khana, salah satunya harus menyatakan ayatul munafiqina thalathun, idza hadatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Ini sifat orang munafik. Sehingga di sini jelas hadis ini juga merupakan celaan kepada perbuatan khianat terhadap amanah dan anjuran untuk menunaikan amanah tersebut. Kemudian yang kelima, yakni dzammut tana'umi warraghbati fid dunya wal i'rad 'anil akhirah. Dalam hadis tersebut terdapat celaan dari at-tana'um, bernikmat-nikmat, bersenang-senang, dan juga raghbah, cinta dengan dunia, wal i'rad 'anil akhirah, dan juga berpaling dari akhirat. Ini celaan. Diambil dari kata tadi, ya. Wa yadhharu fihi musliman. Ini isyarat dari Rasulullah SAW bahwasanya di sana itu nampak orang-orang yang gemuk, maksudnya orang-orang yang bernikmat-nikmat dan cinta dengan dunia dan berpaling dari akhirat. Tapi kalau gemuknya itu bukan karena hal ini, maka mudah-mudahan bukan termasuk. Sehingga ketika Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ditanya tentang komentar orang yang gemuk, beliau memperkecualikan gurunya. Ya, karena gurunya itu jelas orang yang rajin ibadah. Ya. Al-Imam Asy-Syafi'i ketika ditanya tentang orang yang gemuk, beliau menyatakan, "Ma aflaha saminun qattu illa ay yakuna Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani." Ya. Jadi di sini maksudnya bukan perkara yang menunjukkan sifat, tapi bukan gemuknya yang tercela, tapi maksudnya yang tercela itu adalah sifat tana'um wa raghbah fid dunya wal i'rad 'anil akhirah. Ini yang disebut di sini maksudnya adalah bernikmat-nikmat dengan dunia dan juga cinta dengan dunia dan lalai dari akhirat. Tapi kalau selama dia menjaga ibadahnya, menjaga amalan-amalan yang ada, maka ini bukanlah termasuk perkara yang tercela. Sebagaimana contohnya guru Imam Syafi'i Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, beliau seorang yang gemuk. Ya. Sehingga di sini menunjukkan bahwasanya yang dicela di sini bukanlah gemuknya, bukan, tapi yang dicela di sini adalah dzammut tana'um warraghbah fid dunya, celaan bersenang-senang dan cinta dengan dunia dan berpaling dari akhirat. Ini poin yang kelima. Ya. Kemudian yang keenam, yakni alamun min a'lami nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam haitsu akhbara bisyai qabla wuqu'ihi fa waqa'a kama akhbara. Dalam hadis tersebut terdapat pelajaran tentang tanda dari tanda-tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menghabarkan sesuatu sebelum terjadinya dan terjadinya apa yang beliau habarkan tersebut. Bukan berarti Rasul tahu perkara gaib, bukan. Tapi Rasul mengatakan seperti itu tentunya atas dasar wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Karena Allah menyatakan, وَمَا يَنْتِقُ عَلِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ. Dan tidaklah Muhammad itu berucap dengan hawa nafsunya. Tidak lain yang berucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sehingga ini termasuk di antara mukjizat Nabi. Beliau menghabarkan sesuatu sebelum terjadinya, dan ternyata apa yang beliau khabarkan tersebut terjadi. Sekali lagi, ini bukan merupakan dalil yang menunjukkan Rasul itu tahu perkara gaib. Tapi kalau perkara gaib, jelas Allah menyatakan, ya, la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Tidak ada seorang pun di langit maupun di bumi yang tahu perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula Allah mengatakan kepada Rasul-Nya, qul la a'lamul ghaiba illa Allah. Ya. Katakanlah Muhammad bahwasanya aku tidak tahu perkara gaib, tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini adalah merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada Rasul-Nya, menghabarkan perkara yang belum terjadi dan ternyata perkara tersebut pun terjadi. Ini 6 faedah dari hadis yang baru saja kita bacakan tadi. Kita lanjutkan di hadis yang terakhir dalam bab ini. Wa fihi 'an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khairun nas billahi ya. Khairun nasi qarni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. Ini hadisnya hampir mirip dengan hadis yang sebelumnya, cuman dari Wetelin, kalau tadi kan dari Imran bin Hasan, sekarang dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Ini para sahabat maksudnya. ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ, kemudian generasi yang datang setelah mereka, maksudnya para tabi'in, kemudian ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ, kemudian generasi yang datang setelah mereka lagi, yani أَتْبَعُ التَّبِعِينَ. Setelah itu ثُمَّ يَجِئُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ, kemudian setelah mereka akan datang suatu kaum yang persaksiannya itu mendahului sumpahnya. Persaksian salah seorang dari mereka itu mendahului sumpahnya, dan sumpahnya itu mendahului persaksiannya. Maksudnya di sini akan datang generasi yang datang selanjutnya itu orang yang bermudah-mudahan untuk bersumpah dan juga bersaksi. Ya. Kemudian Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala mengatakan kanu yadribunana 'ala asy-syahadati. Dahulu mereka, ini guru-guru kami, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, mereka itu memukul kami karena persaksian, karena sumpah. Padahal kami itu masih kecil, wa nahnu shighar. Kami ketika itu masih kecil. Tapi kalau mereka bermudah-mudahan dalam hal sumpah, dalam hal saksi, guru-gurunya itu memukul. Maksudnya memberikan pelajaran. Ya. Memberikan pelajaran supaya jangan bermudah-mudahan dengan masalah sumpah dan juga janji. At-Tarajim Ibrahim huwa Abu Imran Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai Al-Kufi min at-tabi'in wa min fuqaha'ihim mata sanata 96 lil-hijrah rahimahullah. Ibrahim maksudnya adalah Abu Imran Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai Al-Kufi, beliau dari kalangan tabi'in, murid-muridnya para sahabat. Ya. Dan termasuk dari fuqaha'nya mereka, ahli fiqihnya mereka para tabi'in. Beliau meninggal pada tahun 96 Hijriah, semoga Allah merahmati beliau. Tasbiqu syahadatu ahadihim yaminahu ila akhirih, ai yajma'u bainal yamini wasyahadah. Mereka itu mengumpulkan di antara sumpah dan saksi. Fataratun tasbiqu hadhihi wa taratun tasbiqu hadhihi. Terkadang mereka itu mendahulukan sumpahnya, terkadang mereka mendahulukan saksinya, persaksiannya. Terkadang seperti itu. Maksudnya, saya sebutkan tadi, bermudah-mudahan dalam hal dua ini. Dalam hal sumpah, dalam hal persaksian. Kanu ayat tabi'un. Mereka maksudnya adalah para tabi'un. Yadribunana ala syahadah ila akhirihi ay li'alla ya'tadu ilzama anfusihim bil'uhud. Agar supaya mereka itu tidaklah membiasakan, mengharuskan diri mereka dengan sumpah. Ya, para tabi'in kepada anak-anaknya mereka itu tidak segan-segan memberikan pelajaran. Ketika mereka bersumpah, berjanji agar supaya mereka itu jangan membiasakan, mengharuskan diri mereka dengan janji. Kenapa demikian? Lima yalzamul halifu minal wafa. Karena orang yang bersumpah itu wajib, harus untuk menunaikan. Wa kadza asy-syahadatu, demikian pula masalah persaksian. Mereka juga memberikan pelajaran ketika mereka bermudah-mudahan bersaksi. Kenapa tujuannya? Li'alla yashulu 'alaihim amruha, agar supaya mereka itu tidak bermudah-mudahan dengan urusan masalah persaksian ini. Ya, sehingga mereka memberikan pelajaran. Ini berarti kan bagaimana keadaan salafun salih, para generasi terdahulu yang saleh di dalam memperhatikan anak-anaknya mereka meskipun masih kecil, tapi sudah dilatih untuk tidak bermudah-mudahan dalam hal janji dan sumpah. Karena konsekuensinya harus menunaikan, kalau tidak berarti dia akan meremehkan sumpah dan janji tersebut. Mereka berikan pelajaran. Al-ma'na al-ijmali hadis ma'adubal dari hadis ini yukhbiru sallallahu alaihi wasallam anna khaira hadhihi al-ummati al-qurunu thalathatu thumma ya'ti min ba'dihim qamun yatasahaluna fi syahadati wal-yamin لضعف إيمانهم ويخف عليهم أمر الشهادة واليمين تحملا وأداء لقلة خوفهم من الله وعدم مبالاتهم بذلك. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan umat ini, apakah anna khaira hadhihi al-ummati, bahwasanya sebaik-baik umat ini adalah al-qurunu thalatha, tiga generasi. Yani sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Kemudian akan datang setelah mereka itu kaum yang yatasahaluna fi syahadati wal yamin, bermudah-mudahan di dalam masalah janji dan juga persaksian dan juga sumpah. Lidha'fi imanihim, karena lemahnya keimanannya mereka. Sehingga dikhawatirkan atas mereka itu Apakah mereka itu yakhifu alaihim amru syahadah, mereka itu meremehkan urusan persaksian dan juga sumpah. Tahammulan wada'an. Mereka meremehkan, menganggap ringan, yakhifu ya, menganggap ringan urusan saksi, urusan sumpah di dalam memikulnya dan di dalam menunaikannya, diremehkan. Ya. Menunaikannya mereka diremehkan. Ya. Jadi sumpah itu sudah menjadi kebiasaan mereka sehingga menyelisihinya pun sudah menjadi kebiasaan. Liqillati khafihim min Allah, karena sedikitnya takutnya mereka dengan Allah, wa adami mubalatihim bidzalik, karena tidak memperhatikannya mereka, tidak pedulinya mereka dengan masalah itu. Bahkan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, la ya'ti 'alan nasi zamanun illa walladhi ba'dihi syarrun minhu hatta talqa rabbakum. Tidaklah akan datang ya terhadap manusia sebuah zaman kecuali orang-orang datang setelahnya itu akan lebih jelek daripada orang-orang yang sebelumnya, sampai mereka berjumpa dengan Rabb mereka. Ini akhrajul Bukhari, nomor hadis 7068. Ini lafaz yang lain dari permasalahan yang sama dengan pembahasan kita ini. Wa yukhbiru Ibrahim an-Nakhai 'an at-tabi'in annahum yulaqinuna sigharahum ta'zima asy-syahadati wal 'ahdi liyansha'u 'ala dzalika wa la yatasahaluna fihi. Dan Ibrahim an-Nakhai rahimahullahu taala menghabarkan tentang para tabi'in, bahwasanya mereka itu mentalkin anak-anak kecilnya mereka tentang agungnya masalah saksi dan juga masalah sumpah. Liyansha'u 'ala dzalika, agar supaya hal itu tumbuh atas hal itu, agar supaya mereka itu tumbuh dengan hal itu, dengan masalah mengagungkan persaksian juga sumpah, sehingga wala yatasahaluna fihima, mereka tidak bermudah-mudahan di dalam dua urusan tersebut, persaksian maupun dalam masalah sumpah. Munasabatul hadis lil bab, sunnah hadis ini dengan bab, anna fi at-tahdhir min at-tasahuli bil yamini wa syahadah, bahwasanya di dalam hadis ini terdapat tahdhir, peringatan dari bermudah-mudahan di dalam masalah sumpah dan juga masalah persaksian. Ya. Ini jelas perkara yang akan mengurangi tauhidnya seorang ketika seorang itu bermudah-mudahan dengan masalah sumpah dan juga saksi, apalagi sumpahnya itu dengan nama Allah, kemudian dia melanggarnya. Ini jelas akan lebih, yakni merusak tauhidnya seseorang. Ma yastafadu min al-hadith, faedah yang diambil dari hadith ini yang pertama, yin annal qurunal mufaddalata thalathatun wa annahum khairu hadhihi al-ummah, bahwasanya generasi yang utama itu ada tiga, sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan bahwasanya mereka itu adalah umat yang terbaik. Wa annahum khairu hadhihi al-ummah, dan bahwasanya mereka itu adalah umat ini yang paling baik. Ini jelas ya, hadisnya sudah kita sebutkan dua, bahkan tadi dari Imran bin Hasan juga dengan hadis dari Abdullah bin Mas'ud di sini. Kemudian yang kedua, yakni dzammu tasarru'i fi syahadati wal yamin, celaan untuk bersegera di dalam masalah persaksian dan juga masalah sumpah, dicela. Ya. Kemudian yang ketiga adalah alamun min a'lami nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam fa innahu wujida ma akhbara bih. Dalam hadis tersebut terdapat salah satu dari tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya telah terjadi apa yang beliau habarkan. Ya, tentang masalah orang-orang yang bermudah-mudahan masalah sumpah dan saksi, ternyata zaman sekarang itu sudah sangat banyak. Ya, sedikit-sedikit sumpah, sedikit-sedikit saksi. Padahal dia tidak minta untuk diminta untuk saksi, dan juga hal tersebut pun bersumpah terkadang dalam perkara yang tidak penting dan terkadang melanggar sumpahnya. Alhamdulillah. Ini terjadi. Kemudian yang keempat adalah inayatus salaf bitarbiyatis sigar wa ta'dibihim. Perhatian salaf, perhatian para pendahulu kita dengan masalah tarbiyah, pendidikan anak-anak kecil, dan juga ta'dibihim, memberikan pelajaran kepada mereka, memberikan hukuman kepada mereka ketika mereka itu bermudah-mudahan di dalam urusan-urusan yang penting. Ini beberapa pembahasan yang berkaitan masalah sumpah, dan insyaallah untuk masalah zimmatillah wa zimmati nabihi, tentang masalah jaminan Allah dan juga jaminan nabinya, insyaallah kita lanjutkan tentang insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.